بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita masuk ke ayat 125 dari surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَعَهِدْنَا, dan kami telah mengambil perjanjian, إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ, kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu antahira, keduanya mensucikan baitia, rumahku, yaitu Ka'bah dan Baitul Haram, litta'ifina, untuk tawaf, untuk orang-orang yang tawaf, wal'akifina, dan orang-orang yang beriktikaf, warukai sujud, dan orang-orang yang rukuk, rukuk dan sujud. Wa idh qala Ibrahima, dan ingatlah ketika Ibrahim telah berkata, Rabbi ja'al hadha baladan, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aminan, yang aman. Warzuq ahlahu minas tamarati, dan berilah rizki kepada penduduknya dalam bentuk buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Qala wa man kafara, maka Allah menyatakan, siapa yang kufur, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, aku akan beri waktu sedikit. Thumma attarruhu ila azabin nar. Kemudian aku akan dorong dia ke siksa api neraka. Wa bi'sal masir. Dan api neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Ta'bi rahimahullah. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعاهدنا أي أوحينا إليهما. Kami telah wahyukan kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Ismail, wa amarnahuma, dan kami telah memerintahkan kepada keduanya, bitathhiri baitillah minasyirki, untuk mensucikan baitillah dari perbuatan syirik, wal kufri wal ma'asi, dan dibersihkan pula dari perbuatan kufur serta dari perbuatan kemaksiatan. Wa minar rijsi wan najasati, dan juga dibersihkan baitillah dari kotoran dan segala najasat, benda-benda najis, wal akdari, dan segala yang menjijikkan. Liyakuna litta'ifina fihi, agar memungkinkan untuk orang-orang tawaf padanya, wal'akifin, dan untuk orang-orang itu beriktikaf, warruka'i sujud ail musalli. Ar-ruka'i sujud yaitu orang-orang yang sholat. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, qaddamat tawafa. Di sini Allah menyebutkan terlebih dahulu kalimat tawaf. Ya, lit ta'ifin dulu, bukan lil musallin dulu. Lit ta'ifin. Mengapa? Likhtisasihi bil masjidil harami. Karena tawaf itu khusus bagi Masjidil Haram. Enggak ada tawaf di tempat-tempat lain di dunia ini. Ya. Enggak ada tawaf di Keraton Jogja tanggal 1 Suro. Itu tidak ada. Itu cuma ilham dari para dukun-dukun, para setan-setan saja. Gak ada tawaf di kuburan-kuburan siapapun di dunia ini. Tidak di kuburan Nabi, tidak di kuburan sahabat, tidak di kuburan siapapun. Tawaf itu hanya ada di Masjidil Haram Mekah, yaitu di Ka'bah. Lianna min syar summa li'tikaf. Setelah itu, setelah disebutkan tawaf, disebutkan i'tikaf. Lianna min syartihi, karena syarat, termasuk dari syarat sahnya i'tikaf ialah al-masjid mutlaqan. Masjid manapun secara mutlak, yaitu masjid wakaf yang ditunaikan padanya sholat Jumat. Setelah disebutkan i'tikaf, summa sholata, kemudian sholat. Ma'a annaha afdalu li hadzal ma'na. Bersamaan dengan kenyataan bahwa sholat itu adalah yang paling utama dari semua amalan yang disebutkan ini, lebih afdal dari tawaf, lebih afdal dari i'tikaf. Tetapi disebutkan yang terakhir. Wa adhafa al-bari al-baita ilaihi. Dan al-bari, yaitu Allah sang maha pencipta. Al-bari maknanya sang maha pencipta, telah adhafa, telah menyandarkan al-bait, Ka'bah itu, ilai, kepada diri Allah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Hendaknya keduanya mensucikan rumahku. Ya, jadi dinisbahkan kepada diri Allah. Ya. Mengapa li fawaidin? Karena ada beberapa faedah pengertian. Minha salah satunya ialah anna dzalika yaqtadi shiddata ihtimami Ibrahim wa Ismail bi tathhirih. Bahwasanya yang demikian itu merupakan konsekuensi, yaqtadi konsekuensinya ialah shiddata ihtimami Ibrahim wa Ismail, menghendaki adanya perhatian yang sangat kuat daripada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah itu, karena Allah telah menyandarkan rumah itu kepada dirinya. Bikaunihi baitillah, karena kedudukan rumah itu sebagai rumah Allah. Fayabdulani juhdahuma, sehingga keduanya menumpahkan segala kesungguhan keduanya. Wayastaghriqani wus'ahuma fi dzalik, dan benar-benar mengosongkan, artinya menumpahkan seluruhnya, usahuma, segala daya upayanya fidalik dalam menunaikan misi pensucian Baitullah dari segala permasalahan yang disebutkan tadi. Kemudian wa minha, dan termasuk daripada faedah yang bisa kita dapatkan ialah dengan dinisbah diidhafahkan, disandarkannya rumah Allah itu, Ka'bah itu kepada Allah, yaitu sebagai Baitillah, rumah Allah. Annal idhafata, bahwa idhafah ini taqtabit tashrif wal ikram, mempunyai pengertian at-tashrif wal ikram. Tashrif yaitu pemuliaan, wal ikram yaitu pengagungan. Idhafah itu ada dua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada idhafah ma'nan, ada idhafah ainan. Idhafah ma'nan itu menunjukkan kepada apa, satu sifat. Idhafah ainan menunjukkan kepada pengertian tashriful ikram. Idhafah ma'nan itu ialah dua kata yang dirangkaikan yang tidak mungkin berdiri sendiri. Ya. Seperti yadullah, tangan Allah. Kalau yad itu disendirikan yad, itu masih timbul pertanyaan, tangan siapa? Tetapi yad itu harus dinisbahkan, apa, diidhafahkan kepada yang lainnya. Maka idhafah maknan semacam ini menunjukkan kepada sifat, sifat Allah. Yadullah, Ainullah, dan selanjutnya. Tapi kalau idhafah ainan, yaitu idhafah yang bisa berdiri sendiri dua kata itu tanpa diidhafahkan kepada yang lainnya, seperti Baitullah, al-bait bisa sendiri, rumah itu orang langsung bisa paham tanpa harus diidhafahkan kepada kata yang lainnya. Ya, maka idhafah yang semacam ini menunjukkan kepada tashrif. Baitullah bukan bait itu sifat dari Allah, tetapi apa, bait di sini sebagai satu tempat yang telah dimuliakan oleh Allah sehingga diidhafahkan, disandarkan kepada Allah. Tashrifan wa takriman, at-tashrif wal ikram, hadha idhafah ainan. Ya, Baitullah. Wa fafi dhimmiha, maka termasuk daripada pengertian ini, amara ibadahu bita'adhimihi wa takrimih. Dengan diidhafahkan semacam itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengagungkan rumah itu dan memuliakannya. Wa minha, dan termasuk daripada pengertian ini, faedah yang bisa kita ambil dari idhofah ini ialah anna hadhil idhofah hiya sababul jalibu lil qulubi ilaih, bahwa idhofah ini penyandaran bait kepada Allah adalah sababul jalib, sebab yang al-jalib menarik al-qulub hati ilaih kepada bait tersebut. Karena Allah telah memproklamirkan bait tersebut adalah baiti, rumahku, sehingga dengan nisbah dengan idhofah semacam ini itu menjadi sebab hati akan tertarik kepadanya. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarat. Wa idh da'a Ibrahim li hadzal bait. Dan ingatlah bahwa Ibrahim telah berdoa untuk rumah ini, yaitu untuk Ka'bah. Ayaj'alahu Allahu baladan amina, agar Allah menjadikannya sebagai negeri yang aman. Mekah didoakan untuk menjadi negeri yang aman. Wa yarzuqu lahu min anwa'is samarat, dan memberikan rezeki kepada penduduknya dari segala macam buah-buahan. Padahal Mekah itu tandus, Ibrahim tidak berputus asa dengan kenyataan Mekah yang bebatuan itu, yang kalau menurut akal dan menurut pandangan kasat mata gak mungkin untuk tumbuh padanya pepohonan yang kemudian bisa membuahkan berbagai jenis buah-buahan. Nah, inilah kehebatan Ibrahim, yaitu dia lebih percaya kepada doa daripada kepada mata dan akalnya. Ya, maka dia pun berdoa kepada Allah karena dia yakin Allah bisa memberikan apa saja yang menurut akal tidak mungkin bisa. Dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan beri rezeki kepada penduduknya berbagai jenis buah-buahan. Ya. Summa qayyada alaihi salam hadha du'a lil mu'minin. Kemudian qayyada Ibrahim mengikat doa ini adalah khusus untuk kaum mukminin. Khusus untuk kaum mukminin. Mengapa? Ta'adduban ma'allah, dalam rangka bersopan santun dengan Allah. Ya. Idh kana du'a'uhul awwalu fi al-itlaq, di mana doanya yang pertama mutlak. Apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Aman dengan mutlak, tidak dikaitkan, tidak diikat dengan aman bagi kaum mukminin, tapi aman mutlak, mukmin atau non mukmin. Ya. Fajal jawab fihi muqayyadan bighairi dhalim. Maka datanglah jawaban dari Allah terhadap doa Ibrahim ini muqayyadan, yaitu pemberian Allah itu yang akan dianugerahkan sebagai jawaban terhadap doa doa Nabi Ibrahim ialah muqayyadan, diikat dengan bighairi dhalim. Nah, selain orang yang zalim. Ya. Falamma da'ala umbir rizqi. Maka ketika Ibrahim berdoa untuk mereka agar diberi rizki, wa qayyada bil mu'minin, dan Ibrahim mengaitkan, menyandarkan kepada kaum mukminin. Doa yang pertama Nabi Ibrahim yaitu wa min dzurriyyati. Ketika Allah menyatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau sebagai imam, terus Ibrahim berdoa wa min dzurriyyati, juga ya Allah jadikan anak cucuku sebagai imam pula mutlak. Maka Allah memberikan jawaban waktu doa pertama ini, apa? La yanalu ahdi dzalimin, tidak akan bisa mencapai perjanjianku ini orang-orang yang zalim. Nah, karena dengan pelajaran ini, maka Ibrahim kali kedua berdoa dengan mengaitkan, apa, membatasi permintaannya itu untuk kaum mukminin, yaitu man amana minhum billahi wal yaumil akhir, qayyadahu bil mukmin. Ibrahim mengikatnya dengan apa, doa untuk kaum mukminin agar Allah memberi rizki kepada penduduk Mekah itu dengan berbagai jenis buah-buahan khusus untuk kaum mukminin. Tetapi wa kana rizqullahi syamilan lil mukmin wal kafir wal 'asi wat ta'ih. Padahal rizki Allah itu syamilan, meliputi mukmin maupun kafir, afi, orang yang berdurhaka, ataupun ta'at, orang yang taat, meliputi semuanya. Qala ta'ala, maka Allah memberikan jawaban wa man kafara, adapun orang-orang kafir, ay arzuquhum, yani aku beri rizki juga mereka, semua mereka, muslimuhum wa kafiruhum, baik yang muslim maupun yang kafir. Wa ammal muslim, adapun yang muslim, fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah, dia akan menggunakan rizki itu untuk beribadah kepada Allah. Summa yantaqilu minhu ila na'imil jannah, kemudian dia akan berpindah dari dunia ini kepada kenikmatan-kenikmatan surga. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fayatamatta'u fiha qalilan, mereka akan bersenang-senang di dunia itu qalilan, sedikit saja. Ya, sedikit saja. Coba dia hidup mau berapa tahun? Taruhlah 100 tahun umurnya. 100 tahun ini dikurangi masa bayi sampai mumayyiz. Berarti kurang lebih dikurangi 13 tahun atau 10 tahun. Tinggal 90. Ya. 90 tahun dikurangi tidur, masa tidur. Dalam 24 jam tidur itu kurang lebih ya 8 jam, berarti seperberapanya? Sepertiga dari 24. 6. Jadi kurang sepertiga dari 90 itu 30 tahun. Iya. Karena masa tidur tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan nikmat atau apa. Berarti tinggal 60 tahun. 60 tahun dikurangi masa jompo. Masa jompo kurang lebih 10 tahun. Berarti ya mungkin demikian keumumannya. Orang lewat dari 90 tahun biasanya kalau keumum, kecuali ulama. Lalu ulama walaupun lewat dari 90 tahun tetap apa ingatannya kuat, hafalannya kuat, karena otaknya selalu diruqyah dengan Alkitab wa Sunnah dari kecil, ya, sehingga barokah otaknya itu dijejeli dengan Al-Quran wa Sunnah terus. Tapi kalau keumuman orang otaknya diisi dengan harga beras, harga apalagi baju, harga tanah, harga ini dan sebagainya, dengan kawin, dengan apa, walhasil macam-macam isinya sudah. Sehingga umur 90 tahun pada umumnya sudah rusak otaknya itu. Keumumannya demikian. Jadi berarti dari 100 tahun itu yang betul-betul dinikmati itu hanya 50 tahun. Belum lagi dikurangi masa sakit. Jadi sedikit sekali. Seandainya umurnya 100 tahun. Seandainya umurnya 100 tahun. Lah kalau umurnya 60 tahun, ya hitung sendiri sudah berapa tahun yang dirasakan. Wa hakadha mereka orang-orang kafir fayatamatta'u fiha qalilan, betul-betul sedikit. Summa faruhu ay alji'uhu wa ukhrijuhu mukrahan. Kemudian aku paksa dia masuk ke alam barzah, wa ukhrijuhu, aku keluarkan dia dari dunia mukrohan, dengan terpaksa diseret ila adzabin nari wa bi'sal masir, kepada neraka, kepada siksa neraka dan sebagai sejelek-jelek tempat. Begitu kalau orang kafir. Kalau sudah di neraka atau masuk kubur, masuk kubur itu masanya begitu lama di alam kubur itu. Bagi orang kafir di alam kubur itu, ya Allah, sehari rasanya sekian ribu tahun, karena terus-menerus menghadapi azab kubur. Tambah lagi ketika di mahsyar, lebih ngeri lagi. beribu tahun, bermiliar tahun, berterus-terus dan kekal dan kekal. Padahal cuman merasakan seneng-seneng paling pol ya 40 tahun atau 50 tahun paling pol. 50 tahun itu kalau orang itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Ya. Sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Seperti Fir'aun itu sepanjang hidupnya enggak pernah sakit. Memang Allah memberi demikian supaya tambah sombong gitu. Ya. Tapi bagaimana kesudahannya? Na'udzubillah. Itu ya. Maka coba kalau sudah Allah menghinakan seseorang, sungguh tidak ada yang bisa memuliakannya. Dan kalau Allah memuliakan seseorang, sungguh tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa menghinakannya, walaupun bersusah payah untuk menghinakannya. Wahakada perbandingannya antara mukmin dan kafir dalam merasakan nikmat-nikmat Allah. Ilahuna ya Allah.